أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله كذلك تاب الله لقد تاب الله على الثلاثة demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat tiga orang yang mana mereka tidak ikut perang Tabuk. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, dan Murarah. Nah, Hilal, dan yang ketiga Hilal bin Umayyah. Hatta idha hazan hazan aziman. Sampai-sampai ketika mereka bersedih dengan kesedihan yang sangat dalam, daqat alaihim al-ard, bumi merasa sempit bagi mereka, tidak luas lagi. Wa daqat alaihim anfusuhum, jiwa mereka pun sempit. Alati hiya ahabu ilaihi min kulli syai, yang jiwa adalah sesuatu yang paling dia cintai atas segala sesuatunya, dari segala sesuatunya. Allah alaihim al-fadha al-wasi', tanah yang lapang, yang luas, merasa sempit. Wal-mahbub alladhi lam tajri al-adah bidzaik min, orang-orang yang dicintai pun merasa sempit. Wa dzalika la yakun illa min amrin muzhij, yang demikian itu tidak terjadi kecuali ada perkara yang mengganggu, menggelisahkan. Balagha min asyiddah wal masyaqqah ma la yumkin at-ta'bir an, masyaqqah dan kesempitan tidak mungkin diibaratkan lagi, diungkapkan lagi. Wadhalika li'annahum qadimu ridallah wa ridha rasuli ala kulli syai, yang demikian itu karena mereka lebih mendahulukan keridhaan pada Allah dan pada Rasulnya atas segala sesuatu. Wadhanu, dan mereka menyangka, ala malja min Allah illa ilaih, tidak ada perlindungan lagi kecuali datangnya dari Allah. Ay tayaqanu wa'arafu bihalihim, mereka yakin dan mengetahui dengan keadaan mereka. Anna ulaya la yunji minasyadaid wa yalja ilaih, tidak ada yang bisa menyelamatkan, jadikan tempat perlindungan kecuali hanya Allah saja. Fangkata'a ta'alluqihim bil makhlukin, maka terputuslah seluruh hubungan dengan makhlukin. Ta'allaqu billah bihi rabbihim, mereka bergantung hanya pada Allah Rabb mereka. Wafaru minhu ilaih, dan mereka hanya kembali dan berlari hanya kepada Allah. Maka tabi hadha syidda anna khamsina layla, keadaan sempat ini berlangsung kurang lebih 50 hari, 50 malam. Tuma taba alaihim, kemudian Allah menerima taubat mereka. Allah izinkan, Allah umumkan taubatnya mereka. Dan mereka diberikan taufik kepada Allah. Liatubu, agar mereka bertaubat. Nah, maka Allah terima taubatnya. Innallaha huwa tawwab ar-rahim. Sungguhnya Allah, dialah tawwab yang maha memberikan, menerima taubat ar-rahim. Kasir taubat al-afu wal-ghufran, anizalat wal-isyan. Allah maha mengampuni, memaafkan dari segala kesalahan dan kemaksiatan. Ar-Rahim, sifatul rahmah wal azimah. Ar-Rahim, sifat rahmat yang azimah, yang besar. Allati la tazalu tanzil 'ala ibad fi kulli waqtin wahin. Yang senantiasa turun pada setiap keadaan. Wa fil kulli fi wafi jami'il lahadhat. Matakum bi umurum dinihim wa dunyahum. Dunyawiyah, diniyah wa dunyawiyah. Rahmat Allah turun pada mereka secara dini maupun dunyawi. Wa bi hadhil ayat dalilun ala anna tawbatullah ala al-abd ajalul ghayat. Ayat yang mulia ini dalil bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba, maka ini adalah ajalul ghayat, tujuan yang paling mulia. Wa alan nihayat, puncak yang paling tinggi. Innallaha ja'ala nihayat khawas ibadi. Allah jadikan yang demikian kekhususan bagi hamba-hambanya. Wa amtanna 'alaihim biha, dan Allah anugerahkan mereka untuk bertaubat. Inamil amal lati yuhibbu wa yardah. Ketika mereka melakukan satu amalan yang mereka cintai dan mereka ridha, dan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Wa min halutullah bihim wa tathbitihim fi imanihim min ash-shada'il wa nawazil wa al-muzhijah. Kelembutan Allah terhadap tiga orang para sahabat yang mulia dan dikokohkan keimanan mereka ketika genting, adanya genting. Nah, wa min hadzal ibadah syaqqa 'ala an-nafs. Di antaranya ibadah yang berat terhadap jiwa. Laha fadl wa maziyah laysat bighairiha, memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wa kullama 'azamatil masyaqqah 'azama al-ajr, semakin besar masyaqqah maka akan semakin besar pahalanya. Wa min hana tawbatullah 'ala 'abdihi bihasab nadami wa asafi asy-syadid. Di antaranya diterimanya taubatnya seorang hamba oleh Allah tergantung penyesalan dia. Ya, dia menyesal terhadap perbuatannya atau tidak. Bagi mereka-mereka yang tidak memperdulikan dosa, menganggap biasa. Inna taubatan madkhulah wa inna zam'anna maqbulah. Nah, maka taubat yang seperti ini, nah, madkhulah, tertipu. Walaupun dia merasa dirinya diterima taubatnya. Wa minha alamatul khair, alamatin, ciri, tanda kebaikan. bagi seorang hamba adalah zawalu syiddah, hilangnya nah keadaan genting. Idza ta'allaqal qalbu billah ta'ala ta'alluqan tamman, dengan syarat ketika seorang hamba hanya bergantung kepada Allah dengan sepenuhnya dan meninggalkan makhlukin. Wa minha min lutfillah bi salas, di antaranya kelembutan Allah terhadap tiga orang ini. Ansam wasamahum bi wasmin, Allah sebutkan dengan ciri dan sifat, dan ini bukan menjatuhkan, bukan menghinakan mereka. Allah kasih isyarat dengan khulifu, mereka terlambat atau mereka tidak ikut perang. Isyarat annal mu'minin khalafu an min but fi qabul adri ma'u fi raddi, atau mereka tidak ikut ya perang. Naam Tabuk fi qabul adri sehingga tidak diterima udzurnya. Wa lam la yakun hal tahallu fi raghbah min al anil khair, li hadza lam yaqul tahallu khulifu, yang dikatakan di sini khulifu mereka. Nah, jujur memang nah ketika meminta izin kepada Rasulullah SAW tidak diterima uzurnya. Wa minha anna Allah Ta'ala man 'alim bisidik, juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka untuk jujur. Wa la hadza amara bil iftala bihim, oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk mencontoh orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Nah, ini perintah dari Allah kepada kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Allahul musta'an. Sallallahu alaihi wa sallam.